إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas ittaqullah faqad faza almuttaqun. Di antara sekian amalan takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adaul amanah. Qala Allah taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada pihak yang berhak. Allah Subhanahu wa taala ketika merintahkan kita untuk amanah menerangkan bagaimana tercelanya khianat, melarang khianat, menyebutkan tercelanya khianat. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada dari khianat. Ya ayyuhalladzina amanu لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم. Wahai orang beriman, jangan kalian khianati Allah dan Rasul, dan jangan kalian khianati amanat-amanat kalian. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم. Ayuhan nas rahimani wa rahimakum Allah, khianat adalah amal yang sangat tercela di dunia wal akhirah. Khianat adalah amal yang sangat tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al khawan, tukang khianat, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu wa inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah tidak cinta kepada para pengkhianat, tukang khianat. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya khianat adalah sifat orang munafikin. Ayatul munafik thalath, idha haddatha kathaba, wa idha wa'ad akhlafa, wa idha tumina khana. Ketika diberi amanah dia khianat. Khianat sifatnya orang Yahud, wala tazalu tattali'u ala kha'inati minhum. Mereka adalah orang-orang yang khianat. Adalah khianat. Khawani billah rahiman rahimukumullah, adalah bi'sal bitanah. Bi'sat bitanah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad daji' wa a'udzubika minal khiyana fa innaha bi'satil bitana. Sejelek-jelek teman ada seorang pengkhianat, seorang senantiasa khianat yang tidak bisa diberi amanah, mengkhianati amanah yang ada. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana akibat seorang berkhianat di akhirat nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kulli ghadirin liwa'un. Dalam satu riwayat lain disebutkan ala istih. Setiap para pengkhianat di hari kiamat nanti memiliki bendera. Dihinakan oleh Allah, dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala kehinaannya, pengkhianatannya. Yuqal, dikatakan, hadza ghadratu fulan, inilah orang yang pernah berkhianat kepada fulan, inilah orang yang pernah berkhianat kepada fulan. Na'udzubillah min dzalik. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan beda antara generasi utama salafun salih dengan generasi setelah mereka adalah banyak orang-orang berkhianat setelah zamannya salafun salih. Khairul qurun wa khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma yaji'u qaumun yastashhadun wa la yastashhadun wa yandurun wa la yufun wa yakhunun wa la yu'tamanun. Sebaik-baik generasi manusia adalah orang-orang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul. Kemudian orang-orang setelah mereka, para tabi'in. Kemudian setelah mereka, daripada tabi'in. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang setelah mereka satu kaum yang mereka bersaksi dalam keadaan tidak beriman dan bersaksi. Yang bernazar tapi tidak menunaikan nazarnya, dan yakhunun, berkhianat, tidak bisa diberi amanah. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah. Maka jauhi akhlak tercela ini. Jauhi khianat dengan berbagai macam khianat. Wa min al-khiyani ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah. Khianat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menciptakan kita semua untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di antara hak Allah adalah ibadah kepadanya. Di antara bentuk khianat adalah ketika seorang lalai dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalai dari tauhid. Wa min al-khiyani ikhwani fillah rahiman rahimakumullah. Khianah ketika seorang tidak mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, syarat Allah subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'adzim syair Allah fa'innaha min taqwal qulub. Apakah itu salat ataukah zakat ataukah puasa atau syarat Islam yang lainnya, ketika seorang tidak mengagungkannya, tidak mengindahkannya, merendahkannya, maka ini khianat kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min akhyani ikhwani fillah rahiman rahimakumullah. Sabu sahabah, mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah untuk kita mencintainya. Yang diperintahkan oleh Rasul kita untuk menghormati mereka, memuliakan mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Menjelaskan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilakukan Rafidah, Syiah Rafidah, termasuk pengkhianatan kepada Islam. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sejarah telah menulis sejarah kelam dalam Islam dan tarikh bagaimana pengkhianatan-pengkhianatan Rafidah kepada Islam dan kaum muslimi. Ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Wa min al-khiyana Di antara khianat-khianat terkait dengan kehormatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Menuduh seorang hamba dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Tuduhan zina. Tuduhan-tuduhan yang nista. Yang semestinya hamba Allah Subhanahu wa taala hormati. Dimuliakan. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dihinakan, dituduh, dicela, ini bentuk khianat terhadap kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Innal ladzina yarmunal mu'minin bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan 'azima. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan termasuk as-sab'ul mubiqat, termasuk perkara yang membinasakan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'ul mubiqat. Jauhlah kalian dari perkara yang membinasakan. Di antara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh berzina seorang mukminah yang menjaga kehormatannya, yang tidak pernah terbukti berbuat zina. Demikian juga seorang mukmin dituduh berzina. Ini satu perkara yang besar, satu perkara dosa besar. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Wa minal amanah adalah amanah maliyah. Dan di antara khianat, khianat terkait dengan masalah harta. Dan khianat terkait masalah harta, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, katsirah. Wa minal khianah fil amwal, khianah fi amwal yatama. Tidak aman dalam mengurusi harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sa'islawna sa'ira. Sesungguhnya mereka-mereka yang memakan harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya dia telah memakan api ke dalam perutnya, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Wa minal amanah, amanah amwal al-waqaf, harta-harta waqaf. Sehingga antara khianat, khianat tidak menjaga barang-barang wakaf yang harus dijaga. Al-wakaf adalah amanah, maka wajib atas kita semua untuk menjaga wakaf. Wa minal khianah, khianah orang-orang diberi amanah untuk menjaga harta wakaf. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah. Wa minal khianah fi amarin nas, khianah fi hukuk ibadillah subhanahu wa ta'ala. Khianat terkait dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Apakah berupa titipan-titipan mereka? Mengingkari, tidak mau mengembalikan titipan mereka. Atau khianat terkait dengan hutang-hutang piutang. Tidak membayar hutang, mengingkari hutang yang telah diberinya. Yang telah diambilnya, mengingkari dan tidak membayar hutang kepada pihak yang berhaknya. Di antara hak, di antara amanah, amanah maliyah tidak boleh dikhianati. Khianat terkait masalah harta, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, adalah khianat terkait dengan barang-barang pinjaman. At-tafrid wa ta'addi, melalaikan, menyia-nyiakan barang-barang pinjaman, tidak mengembalikannya atau menggunakan tidak sesuai dengan seharusnya, termasuk tidak amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, ayyuhannas rahiman rahimakumullah. Tunaikan amanah, baik terkait dengan masalah agama atau terkait dengan kehormatan, dan juga terkait dengan masalah harta-harta orang lain yang harus kita jaga. Aku luka di hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ibn malah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah. Di antara amanah adalah amanah al-wilayah. Amanah pertanggungjawaban atas satu kepemimpinan. Satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sehingga di antara bentuk khianat adalah al-khianah fil wilayah. Khianat di dalam pertanggungjawaban. Seorang suami lalai di dalam menjaga istrinya. Lalai di dalam menerang istrinya. tidak amanah, khianat terkait masalah istrinya, menjadi seorang dayus, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, tiga golongan. La yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Di antaranya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dayus. Ad-dayus ditafsirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladhi yuqirru ahlahu al-ma'siyah. Seorang suami yang membiarkan istrinya terus di atas maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berkhianat. Allah wajibkan dia untuk menjaga istrinya. Ya yuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tapi dia biarkan istrinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ayah memiliki amanah yang tidak boleh dikhianati. Amanah ar-ri'ayah, amanah at-tarbiyah li auladihim. Kul maulud yuladu ala fitrah, babawahu yuhawidanihi ayunusiranihi ayunbajisanihi. Amanah at-tarbiyah, amanah yang agung, memilihkan untuk mereka tempat-tempat belajar yang baik, memilihkan untuk mereka guru-guru yang baik, memperhatikan pergaulan-pergaulan mereka, teman-teman mereka, sahabat mereka, keseharian mereka. Ketika seorang ayah kurang dalam menjalankan ini, maka dia terancam dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi war rajul ra'in fi baitihi. Kita semua para aba, para suami, para ayah bertanggung jawab dan akan diminta penjawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhannas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita minta kepada Allah subhanahu wa taufiq, taufiq untuk bisa senantiasa amanah dalam segala hal yang bisa kita lakukan, dan kita berlindung kepada Allah dari sifat khianah. Jangan berkhianat dalam perkara kecil apapun, apalagi terkait dengan terbiah, tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai mudarris, sebagai muallim, sebagai guru. Barakallahi walakum. Akhirnya.